المؤلف الخطيب البغدادي رحمه الله di antaranya adalah Itsarul Asubah, anjuran agar seorang penimba ilmu untuk mereka mengedepankan al-azubah, yakni tidak menikah tatkala dirinya mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari hal tersebut adalah agar supaya para thullabul ilm, para pencari dan penimba al-ilm, bisa lebih fokus di dalam belajar. Tidak adanya kesibukan-kesibukan yang dengan kesibukan-kesibukan tersebut akan menyebabkan dia terpalingkan dari menuntut al-ilm, menimba ilmu. Sehingga sebagian dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tazawwadu qabla an taswaddu, hendaklah kalian mengupayakan untuk terus menambah al-ilm, mempelajari al-ilm sebelum kalian menjadi seorang sayyid, seorang pemimpin. Maksudnya adalah sebelum seseorang mengarungi bahtera rumah tangganya. Karena dengan menikah maka posisi seorang pria menjadi sayyid terhadap keluarganya. Dan dengan uraian pembahasan-pembahasan dari apa yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, menyebutkan semangatnya mereka para salafun salih di dalam menimba al-ilm, sampai akhirnya mereka mengedepankan dan memprioritaskan al-ilm dibandingkan mengarungi pernikahan. Ini menunjukkan bahwasanya prioritas yang mereka dahulukan adalah al-ilm. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu taala al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah, dzikru ma yajibu taqdimu hifdzihi 'ala al-hadis. Penyebutan beberapa penjelasan yang menerangkan wajibnya bagi para penimba al-ilm untuk memprioritaskan hafalannya atas satu hadis. Dalam artian apa yang diprioritaskan oleh seorang penimba ilmu di dalam menghafal, apa yang diprioritaskan oleh seorang penimba ilmu di dalam menghafalnya. Ini yang akan diuraikan oleh muallif rahimahullahu taala. Dan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan wa yanbaghi li talibi ay yabda'a bi hifdzi kitabillah 'azza wa jalla. Dan selayaknya bagi seorang pencari ilmu untuk memulai dengan dia menghafal kitab Allah Azza wa Jal. Yang diprioritaskan bagi seorang penimba ilmu adalah menghafal Al-Quran dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Quran yang dikedepankan. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran ajallul ulum. Beliau menyebutkan izkana ajallul ulum wa awlaha bisabqi wa taqdim. Karena Al-Quran adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Disebutkan satu kaidah yang diterangkan oleh mereka para ulama, syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Keutamaan satu ilmu ditinjau dari keutamaan sesuatu yang diilmuinya. Keutamaan satu ilmu syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kalau semisal seseorang menghafal Al-Quran, maka yang diilmui dengan dia menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah. Karena Al-Quran adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah satu ilmu yang paling mulia. Karena tidak ada di sana sesuatu yang lebih mulia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi qila. Siapakah yang paling bagus ucapannya dibandingkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga yang pertama kali diprioritaskan bagi seorang penimba penuntut ilmu adalah mengedepankan untuk dia menghafal Al-Quran. Dan kebiasaan mereka para salafun salih, mereka memasukkan jenjang seseorang menghafal Al-Quran pada usia dininya. Tatkala kecil, anak-anak mereka diperintahkan, diarahkan untuk kemudian menghafal Al-Quranul Karim sebagai dasar di dalam belajar dan berpijak tatkala seseorang menempuh jenjang dari jenjang-jenjang al-ilm. Sehingga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan wa aulaha bisabqi wa taqdim. Dan yang paling utama untuk dikedepankan dan didahulukan adalah seseorang menghafal Al-Qur'an. Ini ma'syaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini menunjukkan bahwasannya tatkala seseorang menimba ilmu, aktivitasnya tak lepas dari dia menghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quranul Karim dengan menambahnya, dengan memurojaahnya, dan yang semisalnya. Maka selayaknya bagi seorang tatkala dirinya belajar, bila mana dia berkeinginan untuk meniru cara belajarnya mereka para salafun salih, maka ikuti arahan yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Jadikan waktu yang kita miliki sesingkat apapun dan sekecil apapun waktu tersebut, ini jadikan adanya nasib bahagian dari kita menghafal Al-Quranul Karim. Ada upaya untuk kemudian menambahnya. Yang sudah hafal, ada upaya untuk kemudian memutqinkannya, mengitqan. Dan bila mana kita melihat nas-nas yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan agar seorang mempelajari Al-Quran, itu demikian banyak fadilah, demikian pula keutamaannya. Sehingga bila mana kita untuk saat ini adalah seorang yang mungkin sudah memasuki usia tua, baru mengenal dakwah, ataukah mungkin baru mengaji, ataukah mungkin sudah mengaji, maka luangkan waktu yang kita miliki ini dengan kita mempelajari menghafal Al-Quran. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Kalau semisal seorang tidak bisa membaca Al-Qur'an, jangan malu. Jangan malu. Karena mereka dahulu para salafun saleh memulai ilmu yang pertama kali mereka hafal, ilmu yang mereka pertama kali pelajari adalah Al-Qur'an. Jangan malu untuk kemudian bertanya kepada seorang yang tahu. Kalau semisal kita ini tidak pandai membaca Al-Quran, karena sejarah masing-masing kita itu kan beda-beda. Ada yang baru mengenal hidayah di usia tuanya, atau tatkala dia sudah menikah, sudah bekerja, sehingga buta aksara. Bukan buta aksara dari sisi aksara bahasa Indonesia, tapi buta aksara tatkala melihat huruf-huruf hijaiyah. Ini jangan malu untuk kemudian kita ini meminta seseorang untuk kemudian orang tersebut meluangkan waktunya mengajari kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian salah menyebutkan lan tanalal ilma mustahyin wala mustakfir. Tidaklah akan mendapatkan ilmu itu dua kelompok. Yang pertama adalah seorang yang mustahyin, seorang yang malu untuk belajar. Malu untuk belajar seperti seorang yang tidak pandai membaca Al-Quran, dia malu untuk kemudian mendatangi seorang guru agar supaya mengajari dirinya membaca Al-Quran. Ini anda mendengarkan beberapa khabar adanya ikhwah salafiyin yang sudah lama belajar, sudah lama mengaji, akan tetapi ternyata tidak pandai membaca Al-Quran. Ini termasuk naqs, kekurangan ya. Mungkin dia malu, sudah berjenggot, kemudian tatkala belajar ternyata yang dibawanya adalah at-tartil atau iqra, membaca alif bata, bata sa, dan yang semisalnya. Dia mungkin malu kalau lah semisal terdengar berita bahwasanya dia adalah seorang yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Ini malu yang keliru, malu yang salah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Saya salah menyebutkan malu yang seperti ini akan mengharami seseorang, akan menyebabkan seseorang itu terharamkan dari al-ilm, terharamkan dari ilmu. Dan ini sesuatu yang kita lihat. Seorang yang malu duduk bersama ikhwan, mungkin seorang kaya malu untuk kemudian duduk dengan seorang yang miskin, atau seorang yang tua malu untuk kemudian duduk bersama dengan seorang yang lebih muda, sama-sama belajar dengan satu guru. Ini akan menyebabkan mereka terharamkan, terhalangi dari mendapatkan al-ilm. Kalau mau yang kedua adalah mustakbir, seorang yang sombong. Seorang yang sombong. Bisa jadi kesombongan tersebut adalah kesombongan dirinya kepada sesamanya. Terkadang ada murid yang sombong, ya kan? Dia sombong kepada teman-temannya, menganggap dia paling bisa, sementara temannya ini adalah seorang yang tidak tahu, sehingga dia sombong. Ini tidak akan mendapatkan al-ilm. Ataukah bisa jadi kesombongan tersebut kesombongan kepada gurunya, kesombongan kepada gurunya, tidak mau belajar kepada si fulan. Kenapa? Karena dia usianya lebih muda. Ya, usahanya lebih muda, saya sudah tua, sehingga dia sombong wal'iyazubillah. Ini sebab dari sebab-sebab diharamkannya seorang mendapatkan al-ilm. Sehingga dengan bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah hendak menerangkan kepada kita bahwasanya seorang penimba ilmu yang pertama kali diprioritaskan untuk kemudian dia menghafalnya, dia mempelajarinya adalah ilmu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Al-Qur'an. Mencakup tajwidnya, cara bacanya dan menghafalnya. Menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan bisa kita katakan ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala, bukan sesuatu yang terlambat bagi seseorang yang sudah terlambat belajar karena faktor pekerjaan ataukah mungkin karena faktor hidayah yang berbeda waktunya antara satu orang dengan seorang yang lain, untuk kemudian dia apabila menginginkan kemuliaan yang diraih oleh mereka para salafus saleh disebabkan karena semangatnya mereka menimba al-ilm, ini tidak mengapa untuk kemudian dia meniru cara mereka di dalam mempelajari ilmu tersebut, yaitu dengan menghafal Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an tersebut. Dan dengan seseorang menghafal Al-Qur'anul Karim, ini sebagai satu wasilah dari wasilah-wasilah yang ada yang dengannya dia bisa nantinya mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Dia menghafalnya, nantinya dia akan bisa mentadabburinya. Lihat semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menerima Al-Quran dari Jibril alaihi salatu wassalam. La tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa Qur'ana فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, janganlah engkau wahai Rasul menggerak-gerakkan lisanmu dengan tujuan agar supaya engkau ini bisa secepat mungkin menerima Al-Quran itu dari Jibril alaihi salatu wassalam. Faidah qara'nahu fattabi' Qur'ana. Namun yang seharusnya yang kau lakukan adalah apabila telah kita selesai membaca Al-Quran tersebut, apabila Jibril alaihi salatu wassalam selesai membaca Al-Quran yang itu adalah wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian engkau ikuti bacaan Jibril alaihi salatu wassalam tersebut. Maksudnya adalah tatkala Nabi alaihi salatu wasalam menerima wahyu dari Jibril alaihi salatu wasalam pada awal kalinya, Nabi saking semangatnya untuk kemudian mendapatkan Al-Qur'an, saking semangatnya jangan sampai nantinya ada yang terluputkan dari apa yang dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Maka setiap huruf yang dibaca oleh Jibril diikuti oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga Rasul alaihi salatu wassalam mengikuti bacaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dari pertama sampai akhirnya, sampai akhirnya diikuti bacaannya. Jibril belum selesai membaca kalimat tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam mengikuti dari awal sampai akhirnya. Dan ini menunjukkan semangatnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Namun Allah azza wa jalla menegur Nabi alaihi salatu wassalam dan memberikan pengajaran kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar supaya Rasul alaihi salatu wassalam membaca Al-Qur'an tersebut setelah Jibril alaihi salatu wassalam selesai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Bila mana kita selesai membacanya, maka silahkan engkau membaca Al-Quran tersebut. Sehingga bacaan Rasul baru dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam setelah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam membaca wahyu tersebut dari awal sampai akhirnya, baru Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk membacanya, menggerakkan lisannya. Kemudian Allah sebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Sesungguhnya kita yang mengumpulkan Al-Qur'an, Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an sehingga Rasul alaihi salatu wasallam tidak mungkin lupa dari apa yang dibaca dan disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wasallam tersebut. Baru kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk menerangkan isi di dalam Al-Quran tersebut kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Asyikh Shalih Ali Syekh Hafizahullah, salah seorang ulama di Saudiyah yang hidup pada zaman kita ini, tatkala menjelaskan tafsir di dalam ayat ini, beliau menyebutkan bahwasannya al-bayan, penjelasan, ini akan didapatkan oleh seorang penimba ilmu setelah dia menghafal ilmu tersebut. Penjelasan akan didapatkan oleh seorang penimba ilmu apabila dia itu sudah menghafal ilmu tersebut. Atau dengan kata lain, seorang penimba ilmu akan bisa faham ilmu yang digelutinya, ilmu yang dipelajarinya dengan dia menghafalnya. Dengan dia menghafal. Sehingga bukan dia jelas baru menghafal, tapi dia menghafal lebih dahulu, baru kemudian dia akan nampak jelas dan faham ilmu yang dipelajarinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga bukan maksud dari diturunkannya Al-Quran adalah berlomba-lombanya seseorang untuk kemudian dia memperbagus bacaannya. Sekedar memperbagus, tersibukan dengan memperbagus bacaan dalam keadaan tidak ada upaya untuk kemudian menambahnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena maksud dari diturunkannya Al-Quran adalah mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka itu mau mentadabburi Al-Quran? Dan seorang akan semakin bisa mentadabburi Al-Quran dengan dia menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya sampai kepada seorang rawi yang bernama Abil Ahwas dari Abdullah mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, kalian baca Al-Qur'an. Fa innakum tu'jaruna 'alaihi, karena sesungguhnya kalian akan diberi pahala dengan kalian membaca Al-Qur'an. Sekadar membaca Al-Qur'an diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma inni la aqul, adapun saya ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak mengatakan alif lam mim harfun. Pada ayat alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun ashrun, akan tetapi pada alif tersebut ada 10 pahala. Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya al-hasanatu, apa di dalam hal Nabi alaihi salatu wasallam, al-hasanatu bi ashrati amsalha. Dalam lafaz yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan satu kebaikan itu dikali lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Sehingga bila mana seorang membaca satu huruf, maka seakan-akan dia mendapatkan 10 pahala. Nilainya sama seperti dia membaca 10 huruf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bisa dikali lipat gandakan menjadi kali lipat yang demikian banyak. Walamun harfun, pada mam, pada lam ada ashrun, ada 10. Wa mimun ashrun, pada kalimat mim ada ashrun, ada 10 juga. Fatilka salasun, maka pada 3 huruf ini terkandung 30 huruf yang masing-masing hurufnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang membaca alif lam mim, dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Seakan-akan sama halnya nilainya di sisi Allah, seakan-akan dia membaca 30 huruf dalam Al-Qur'an. Maka bagaimana lagi bila mana yang dia baca itu adalah satu surat secara sempurna di dalam surah Al-Baqarah, ataukah mungkin hanya membaca satu surat yang terdiri dari beberapa lembar. Itu tentulah pahala yang didapatkannya akan demikian banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga ada semangat untuk kemudian upaya seseorang menghafalnya. Kalau lah semisal dia tidak bisa memperbanyak hafalan yang demikian banyak, minimalnya dia bisa memutkinkan apa yang dihafalnya dengan menambah sedikit demi sedikit, lalu sedikit demi sedikit ke proses yang atau jenjang yang selanjutnya. Sehingga di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang tadi kita bacakan, di dalamnya berisikan motivasi hasungan agar seorang muslim giat di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, apakah membacanya ataukah menghafalnya, ataukah menghafalnya. Kalau lazimnya salah seorang itu dia tidak bisa atau tidak memiliki hafalan yang banyak, berarti dia bisa tersibukkan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dari satu sisi keadaan seorang yang sudah menghafal satu surat, tatkala dia membacanya dan menamatkan surat tersebut walaupun memiliki lembaran atau juz yang panjang, yang banyak, ini dari sisi semangatnya dan kemampuannya, kebiasaannya untuk kemudian bisa membacanya lebih mudah, lebih gampang dibandingkan seorang yang belum pernah menghafalnya ataukah jarang membaca Al-Quran. Karena berbeda-beda, ada seorang yang bisa membaca 10 lembar dalam satu hari, ada yang bisa membaca 20 lembar dalam satu harinya, dan itu mudah. Namun pada sebagian orang ini dirasa berat. Namun bagaimanapun enggak adanya, penting bagi seorang muslim untuk kemudian meluangkan waktunya di membaca Al-Quran, lalu kemudian mentadaburinya dan menghafalnya. Dan ini merupakan metode yang dilakukan oleh mereka para ulama kita salafun salih di dalam mempelajari jenjang-jenjang yang ada di dalam ilmu agamanya. Kemudian riwayat yang mungkin yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna hadzal qur'ana ma'tubatullahi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah seperti sesuatu hidangan yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamu ma'dubatahu mastata'tum, maka hendaklah kalian mempelajari apa yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut semampu kalian. Kalian pelajari. Yang mampunya baru hanya sebatas memperbaiki bacaannya, maka silakan. Yang mampunya hanya baru bisa menghafal satu juz dalam Al-Quran, maka silahkan. Yang mampunya hanya sekedar memperbaiki bacaannya makhrajnya, maka silahkan. Al-Muhim ada upaya, ada usaha pada diri seorang untuk kemudian memiliki andil di dalam bagiannya mempelajari ilmu Al-Quranul Karim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mahiru bil-Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Artinya dia adalah seorang yang mulia, punya keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yatata'ta'u fiha wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Ada pun seorang yang terbata-bata membacanya karena lahjanya seseorang apa itu namanya logatnya seseorang ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Terkadang ada seseorang yang dari sisi logat bahasanya melafazkan kalimat-kalimat bahasa Arab mengalami kesulitan. Ada yang demikian sehingga dia terbata-bata tatkala membacanya. Ataukah mungkin baru belajar sehingga tidak mahir membacanya. Dia terbata-bata membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqun, tatkala dia membacanya dia memiliki kesulitan, kesukaran. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan falahu ajran. Orang yang seperti ini mendapatkan dua pahala. Dua pahala yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat ini, yang pertama adalah ajrul qiraah, pahala dia membaca Al-Qur'an. Pahala dia membaca Al-Qur'an walaupun terbata-bata, walaupun dia kesulitan membacanya, tapi yang dia lafadzkan, yang dibaca adalah Al-Qur'an, maka terganjar dalam setiap hurufnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pahala yang kedua adalah ajrul mujahadah, adanya pahala karena keseriusannya, kesungguh-sungguhannya untuk kemudian membaca Al-Qur'an tersebut, walaupun sampai akhirnya dia kesukaran, dia kesulitan, namun dia bersungguh-sungguh untuk bisa melafadzkannya, bersungguh-sungguh untuk kemudian bisa membacanya, maka pahala kesungguh-sungguhannya akan ternilai pahala pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa falahu ajran. Sehingga bukan termasuk dari aib. Bila mana kita melihat adanya seorang ikhwan yang sudah tua, yang sudah berjenggot, kemudian yang dipegang itu masih Iqra jilid 6, ataukah tatkala ditahsin itu masih terbata-bata, ada kelirunya, sulit melafadzkannya, jangan ditertawakan, itu mulia. Orang tersebut adalah seorang yang mulia, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi di dalam hadisnya yang tadi kita bacakan, falahu ajran. Seorang yang yatata'ta wa huwa 'alaihi syaq, dia terbata-bata melafadzkannya, dia mengalami kesulitan tatkala melafadzkan Al-Qur'an karena tidak sesuai dengan lahjanya, tidak sesuai dengan logat bahasanya, namun dia bersungguh-sungguh untuk kemudian bisa melafadzkannya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan dua pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Fa'inna hadha al-Qur'ana huwa hablullah, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah merupakan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Kita diperintahkan untuk berpegang dengan tali Allah, maksudnya adalah dengan Al-Qur'an. Wa huwa nurul bayyin, Al-Qur'an adalah satu cahaya yang demikian gamblang, yang demikian jelas, tidak ada samarnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itu adalah Al-Kitab, maksudnya Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya, nyata karena kegamblangannya, penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an. wasyifa'un nafi', dan penyembuh yang bisa mendatangkan manfaat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'. Kami turunkan Al-Qur'an ini di dalamnya berisikan syifa, penyembuh. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur. Telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, peringatan dari sisi Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Di dalamnya berisikan mau'izah, peringatan-peringatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan hamba-Nya tentang datangnya yaumil qiyamah. Allah peringatkan hamba-Nya untuk kemudian berhenti dari kemaksiatannya dengan menyebutkan adanya azab. Mau'izah min rabbikum, di dalamnya berisikan petunjuk. Dan yang berikutnya, syifa'un lima fi sudur. Terdapat obat dari penyakit yang ada di dalam hati-hati manusia, akan bisa terobati dengan dia membaca Al-Qur'an. Sehingga Allah celah keadaan mereka, orang-orang musyrikin yang berpaling dari mendengarkan Al-Qur'an. Tidak terobati hatinya tatkala dia mendengarkan dan melihat secara nyata lafaz-lafaz Al-Qur'an. Di antaranya Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Hasyr, walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau semisal kami turunkan Al-Qur'an ini kepada satu gunung yang demikian tinggi, yang keras, maka pastilah engkau akan melihat gunung itu akan hancur, lebur, karena ketundukan dirinya dan adanya rasa khasyah, ketakutan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an Allah sebutkan bila mana diturunkan pada gunung yang demikian tinggi saja akan menghancurkan gunung tersebut dan akan menjadikan gunung itu menjadi memiliki perasaan khusyuk, tunduk dan rasa khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah hati seorang hamba ini akan lebih untuk kemudian bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh gunung tersebut. Akan lebih mudah tersentuh, akan lebih mudah untuk kemudian tergetar, akan lebih mudah untuk kemudian tunduk, ada muncul rasa khusyuknya tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Zumar Allah sebutkan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apa ayat yang setelahnya itu? Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Terus ayat yang setelahnya apa lagi itu? Wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah sebutkan Al-Qur'an, Allah nyatakan di antara sifat dari Al-Qur'an adalah taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, akan bisa menyebabkan bergetar hati-hati mereka, orang-orang yang memiliki rasa khasyah, takut terhadap Rabb mereka, yang dengan bergetarnya kulit-kulit mereka akan menyebabkan summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Tatkala kulit-kulit mereka mulai menenang, maka akan menjadi tenanglah hati-hati mereka, timbul rasa khusyuknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itu adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, petunjuk yang seperti ini kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya di antara dari tanda-tanda seorang muslim, seorang hamba diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan munculnya rasa khusyuk tatkala dia membaca Al-Qur'an. Munculnya rasa khusyah tatkala dia mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana keadaan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan mereka para salihun. Allah sebutkan di dalam firman-Nya tatkala menyebutkan tentang berita nabi-nabi yang telah Allah utus kepada para hamba-hambanya. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Allah sebutkan di dalam surah Maryam ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa ijtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, maka kharru sujada, mereka langsung sujud dan berlinang air matanya sebagai tanda khusyuknya dan khasyahnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ismatun liman tamassaka bih, akan melindungi seseorang yang berpegang dengannya. Wanajatun liman tabi'ahu, dan akan mendapatkan keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an. La yu'awwaju fayuqawwam, tidak ada sesuatu yang belok yang bengkok melainkan akan diluruskan. Wala yaziqu fayasta'tib, tidak ada sesuatu yang menyimpang melainkan akan dikembalikan. Wala tanqadi ajaibu, tidak akan berakhir ajaibu, keajaiban-keajaiban yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Wala yakhluqu an kasratir raddi, dan tidaklah Al-Qur'an dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak perselisihan pada satu ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya, karena seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayatnya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Allah turun bukan dari sisi Allah, maka pastilah engkau akan melihat di dalamnya perselisihan yang demikian banyak. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.